Kau bagaikan rahwan menculi Dewi Sinta dari tangan Sri Rama. Kursi pelaminan biru di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. Tapi bencana datang melanda dia, istriku tercinta, tanpa seizinku telah pergi. Ayah bundanya pun tak tahu kemana. Rimbanya kursi pelaminan biru di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. Sengaja datang melarikan dia, penjahat cinta bertopengkan dewa. Sungguh pengecut kau bersandiwara. Resmi menjadi milikku. Kursi pelaminan biru di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. Sandiwara,